Put. Muka di mah put. Rekam ya put. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan masih membahas tentang masalah mencela waktu, ada alat berkaitan dengan surat At-Taubah ayat yang ke 58. Kemarin keterangan yang saya sampaikan itu sebenarnya bukan untuk ayat itu, bukan At-Taubah 58, akan tapi untuk At-Taubah 79. Di surat At-Taubah ayat ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqah." Dan orang-orang yang mencela orang-orang yang secara sukarela di antara orang-orang yang beriman untuk memberikan sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidaklah mendapati harta untuk sedekahkan kecuali kemampuan mereka. Apa yang mampu mereka berikan lalu mereka berikan untuk jalan Allah. Fayaskharuna minhum. Lalu orang-orang yang munafik itu mengejek orang-orang yang sedekah semacam ini. Nah, surat At-Taubah ayat 79 keterangannya sebagaimana yang lewat, yaitu di antara sifat orang-orang munafik ketika ada orang yang memberikan sedekah kepada Nabi untuk fisabilillah, jika sedekahnya itu banyak maka dicela kamu ria, kamu sok ini supaya disebut dermawan dan sebagainya. Namun kalau sedekahnya cuma sedikit maka mereka mencela dengan mengatakan Allah tidak butuh sedekah yang Allah dan Rasulnya tidak butuh yang sedekah kok cuma segini. Ini semua salah, semua banyak salah, sedikit salah. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke 58, dan di antara mereka yaitu orang-orang munafik ada yang yalmi juga ada yang mencelamu fi sadaqah, maknanya adalah fi qasmi sadaqah, dalam pembagian pembagian harta, harta sedekah. Mereka mencelamu, umumnya di sini berarti mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keterangannya, keterangan apa yang dimaksud dengan celaan mereka dan gimana gambaran celaan mereka itu ayat seterusnya. Jika mereka diberi, mereka senang. Jika mereka enggak dapat jatah, nah, mereka menjela Nabi dan mereka marah-marah. Mereka marah-marah dengan menjela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ralat untuk penjelasan yang kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan topik bahasan atau keterangan selanjutnya. Berkaitan dengan masalah mencela mencela angin, atau pembahasan tentang mencela waktu berarti telah selesai. Kemudian poin berikutnya adalah penjelasan tentang masalah mencela angin. Sebelum kita lanjutkan dengan bahasan tentang mencela angin, maka akan saya sampaikan penjelasan Ibnu Taimin di Qaul Mufid ala kitab Tauhid tentang masalah mencela waktu. Beliau mengatakan di bab masalah mencela waktu, ada bab di kitab Tauhid, "Man sabadahra faqad adallaha." Siapa yang mencela waktu maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimin mengatakan mencela waktu itu ada tiga macam. Mencela waktu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, maksud dari kalimat adalah memberitakan keadaan, menceritakan realita. Murni tujuannya untuk menceritakan realita, bukan untuk mencela. Kalimat yang mengandung celaan terhadap waktu tersebut diucapkan oleh penulis, diucapkan oleh seorang yang mengucapkannya dengan tujuan untuk murni menceritakan realita yang terjadi di lapangan, realita sesungguhnya, bukan untuk mencela. Misalnya, maka hukumnya boleh, misal ucapan seorang, "Saya benar-benar capek hari ini," atau "benar-benar capek hari ini karena panasnya hari ini. Karena hari ini panas sekali. Hari ini panas sekali, ini celaan terhadap waktu. Nah, ini jika orang mengatakan yang adalah tujuan untuk menceritakan realita, realita memang harus disebut sama-sama. Karena itu musim panas, maka ini boleh. Namun jika tujuannya adalah untuk mencela waktu, nah ini termasuk dalam celaan terhadap waktu. Atau hari ini sangat dingin, dan kalimat semacam itu, maka ini dibolehkan karena ini meramal dunia. Dan karena kalimat tersebut layak untuk bisa dipahami sekedar cerita, sekedar menceritakan keadaan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bolehnya kalimat semacam ini juga tujuannya adalah cerita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-77. Nabi Hud alaihissalam mengatakan di surat Hud ayat yang ke-77, wa qala hadza yaumun asib. Nabi Hud mengatakan ini adalah hari yang sangat-sangat berat. Ini adalah hari yang sangat-sangat berat. Demikian juga di antara dalil yang pernah kita singgung, tentang ayamin nahisatin. Kita ketika kita bahas apa-apa itu. Ayam bin Nahisa ada hari-hari naat. Maka Allah sebutkan ketika Allah Subhanahu mengazab suatu kaum yang ingkar, Allah katakan hari pengazaban mereka itu adalah hari naat mereka. Hari keburukan untuk mereka. Dan menceritakan naat dan latihan bencana dan malapetaka yang menimpa mereka pada hari itu. Ayatnya pernah kita baca di bawah. Jadi jenis yang pertama yaitu kalimat yang mengandung celaan terhadap waktu, akan tetapi tujuan orang mengucapkannya adalah sekedar menceritakan realita. Kemudian yang kedua, mencela waktu dengan keyakinan bahasanya waktu adalah pelakulah yang menimbulkan bencana. Seorang mencela waktu dengan keyakinan bahasanya waktulah yang membolak-balik keadaan dari nikmat menjadi susah, susah menjadi nikmat. Maka jika dari keyakinan pelakulah yang mengadakan bencana dan mengubah nikmat menjadi bencana, makanya ada syirik wal akbar. Makanya adalah syirik besar yang membatalkan keislaman. Dan inilah celaan waktu yang dilakukan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa mayyuhlikuna ila zahru. Ya, waktulah yang mematikan dan membinasakan kami atau membinasakan kita. Maka hukumnya adalah syirik akbar karena orang tersebut berkeyakinan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. karena dia menisbatkan berbagai peristiwa dan kejadian kepada selain Allah dengan keyakinan bahwasanya selain Allah itu lah yang menciptakan dan mewujudkan kejadian tersebut. Dan siapa yang meyakini adanya pencipta selain Allah, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga adalah mencela waktu tanpa diri keyakinan kalau waktu adalah pelaku dan yang mewujudkan berbagai peristiwa dan kejadian. Namun bahkan orang yang mengucapkannya berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pelaku, akan tapi dia mencela waktu. Karena waktu itu adalah, kenapa dia cela? Karena waktu adalah tempat terjadinya perkara yang tidak dia sukai. Perkara yang tidak dia sukai. Karena perkara yang tidak disukai terjadi di satu waktu, maka dia mencelanya. Bukan karena keyakinan Allah Subhanahu, bukan karena keyakinan adanya pencipta, pencipta kejadian selain Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk jenis ketiga ini, kata Syekh Utsaimin, hukumnya telah haram, namun tidak sampai derajat syirik. Tegaskan, maka kalau jenis yang ketiga ini, maka ini tidak maka ini hukumnya haram, namun tidak sampai derajat syirik. Li'annahu lam yasafullah ta'ala mubasyaratan, karena orang tersebut tidak mencela Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tiga pembagian, tiga pembagian mencela waktu. Nah, untuk yang jenis yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, ini tidak haram, namun tidak sampai derajat syirik. Wallah ta'ala alam, mungkin yang dimaksud dengan tidak sampai derajat syirik adalah tidak sampai derajat syirik akbar, sehingga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Al Fauzan di Al Irsyad, di mana beliau memasukkan mencela waktu sebagai syirik asghar, sebagai poin keempat di antara syirik asghar. Ya, pembahasan tentang masalah mencela waktu di Al-Irsyad itu nomornya nomor 4. Ya, dan jika kita kembalikan ke awal bab, maka ini adalah bab dari asyirkul asghar. Belum menyebutkan anda membahas syirik asghar, ya, membahas syirik asghar satu demi satu, ya. Ada bersumpah dengan selain Allah, kemudian mengharapkan dunia dengan amal akhirat, ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Hamba dunia, ya. Pertama adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah masya Allah wa syi'ta. Nah. Kemudian yang ketiga adalah asyirku fi niyat wal maqasid. Yang asyirku niyat wal maqasidnya ada dua, yaitu riya dan memuja dunia. hingga bahkan sampai menjadikan amal akhiratnya untuk dunia. Kemudian yang keempat dari syirik asghar adalah mencela waktu. Maka di sini setelah Al-Fauzan penulis kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad mengatakan bahasa mencela waktu adalah bagian dari subbagian atau bagian dari asyirku al-asghar. Maka keterangan Syaikh Muslimin di Al-Qalb Mufid yang mengatakan bahasanya mencela waktu jenis yang kedua atau jenis yang ketiga itu tidak termasuk syirik. Setelah beliau membahas bagian jenis yang kedua yang beliau tegaskan dan syirik akbar, maka beliau cuma mengatakan haram dan tidak sampai saja syirik. Wallahu a'lam, syirik biasanya adalah syirik akbar. Sedangkan haramnya di sini, maka ini tidak bertentang dengan penjelasan di Al-Irsyad yang menunjukkan bahasanya mencela waktu adalah syirik asghar. Dan sebagaimana ditegaskan di awal bahasan tentang mencela waktu, penulis Al-Irsyad mengatakan bahasanya perkara ini adalah yang kusut tauhid, mengurangi kadar tauhid. Maka ini mengisyaratkan kalau itu adalah syirik asghar. Kemudian berkaitan dengan ayat yang juga disebutkan oleh penulis Al-Irsyad, wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya, terdapat penjelasan di Al-Qalb Mufid ala Kitab Tauhid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, siapa yang dimaksud mereka? Yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik yang mencocoki, yang sepaham dengan duhriyah. Di sini Syaikh Utsaimin mengatakan bidhommil dal ala sahih inda nisbah, yang benar bukan dahriyah ya, namun duhriyah. Ya. Kata Syaikh Muhammad bin Utsaimin, orang yang ateis di masa jahiliyah itu bukan sebutannya bukan dahriyah, namun yang lebih tepat adalah disebut dengan duhriyah, dengan mendomahkan dal bidomidal al-sahih indan nisbah. Ini keterangan tambahan untuk melengkapi apa yang kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Bahasanya orang yang ateis atau ingkar Tuhan di masa jahiliyah itu disebut duhriyah. Yang lebih tepat kata Ibnu Taimin duhriyah. Ya. Tulisannya dal ha ra dal ha ra ya tak marbutah, namun dibaca dengan duhriyah dan tidak dibaca dengan dahriyah. Kemudian kita lanjutkan dengan keterangan di Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad tentang masalah mencela angin dan sejenis dengan qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa min jinsi masabati dahri, dan sejenis dengan mencela waktu adalah mencela angin. Dan terdapat larangan untuk mencela angin dalam hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi dari sahabat Ubay radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasbuhuha. Janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aytum mataqahun, jika kalian menjumpai sesuatu yang tidak kalian suka yang dilakukan oleh angin, maka dalam kalian berdoa fakulu, maka dalam kalian berdoa. Di sini ada amr. Allah Ta'ala a'lam, insyaallah maknanya adalah amr istihbab, perintah anjuran, bukan perintah kewajiban. Fakul, maka katakanlah, ini ada kalimat perintah, dan perintahnya adalah perintah anjuran. Allahumma, sehingga bisa kita katakan tidak dosa orang yang tidak membaca doa ini ketika ada angin yang mengganggunya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi. Ya Allah, sebenarnya aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini. Kita lihat di sini, rih disebut dengan hadhihi. Maka rih itu mu'anan. Wa khairi ma fiha, ini menggunakan ha. Dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini. Wa khairu ma amarta bihi, dan kebaikan perintah kebaikan sesuatu yang memerintahkan kepada angin. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan sesuatu yang ada pada angin ini. Wa syarri ma amarta bihi, dan keburukan apa yang memerintahkan kepada angin atau kepada angin. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencela angin. Ketika angin menerbangkan barang kita, pakaian, boleh mengatakan kurang aja. Digondol angin. Dibakar bersama angin. Maka ini satu hal yang terlarang. Hal tersebut dikarenakan angin hanyalah bertiup dengan disebabkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan pengatuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan angin dan Allah lah yang memerintahkan angin bertiup ke sana dan kemari. Maka mencela angin itu nanti sama dengan mencela yang mengatur angin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita singgung ketika membahas tentang masalah mencela waktu. Karena mencela angin demikian juga mencela waktu itu kembali kepada mencela sang pencipta angin dan waktu. Dialah zat yang mengatur hadir kainat, ya, makhluk-makhluk ini. Di antaranya adalah waktu, angin dan yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umatnya pada saat mereka menyaksikan sesuatu yang tidak mereka sukai, yang ini terjadi bersama angin, maka Nabi ajarkan supaya mereka menghadapkan diri dan hati mereka kepada pencipta angin dan yang memerintahkan angin, kemudian memohon kepada Allah kebaikan angin tersebut dan kebaikan sesuatu yang ada di dalam angin, dan berlindung dari keburukan angin dan keburukan sesuatu yang ada di dalam angin. Karena sesungguhnya kenikmatan tidaklah bisa didatangkan kecuali dengan taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat dan bencana, dan bencana tidaklah bisa dicegah kecuali dengan berdoa kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan angin. Adapun mencela hadhil makhlukah, adapun mencela berbagai makhluk ciptaan Allah, waktu, angin, mendung dan yang lainnya, ini maka hukum berkaitan dengan angin dan waktu itu bukan hanya untuk angin dan waktu saja. Namun berlaku untuk semua makhluk. Semua makhluk ciptaan Allah. Wa amma sabu hadhil makhluqah. Adapun mencela makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik angin, waktu, mendung atau yang lainnya, Maka larangan untuk mencela waktu dan angin bukan hanya khusus untuk waktu dan angin, namun seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk ya, dan Allah lah yang mengatur mereka dan memperjalankan mereka. Maka di sana terdapat sisi-sisi keburukan. Alasan kenapa tidak boleh mencela makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karena beberapa alasan. Yang pertama, makhluk-makhluk tersebut atau celaan tersebut adalah celaan kepada sesuatu yang tidak layak dan tidak berhak untuk dicela. Karena makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk yang dia ditundukkan oleh Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengatur dirinya sendiri. Dia tidak mengatur dirinya sendiri. Dia tidak diberi pilihan oleh Allah untuk berbuat demikian dan demikian. Namun dia adalah makhluk yang murni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Murni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasan kedua kenapa tidak boleh mencela makhluk-makhluk yang murni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang kedua bahasanya mencela makhluk-makhluk ini mengandung kesyirikan. Karena orang mencela makhluk-makhluk tersebut kemungkinan besar karena dia punya sangkaan atau anggapan bahasanya makhluk tersebut bisa memberikan bahaya dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita katakan tidak semua orang mencela karena keyakinan semacam ini. Kemudian yang ketiga, mencela terhadap celaan terhadap makhluk-makhluk ini hanyalah terjadi, hanyalah mengenai pada kepada zat yang melakukan perbuatan-perbuatan ini dan menetapkan kejadian-kejadian ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela makhluk-makhluk ini adalah mencela Allah secara tidak langsung. Maka bahaya yang ketiga adalah mencela Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Ini tiga alasan kenapa tidak boleh mencela angin, mencela waktu, dan mencela makhluk-makhluk yang lain yang murni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya pilihan dalam perbuatannya, dalam apa yang dia lakukan. Yang pertama adalah berarti mencela sesuatu yang tidak berhak dicela. Kemudian yang kedua adalah mengandung kesyirikan, karena sebagian orang ya kalau enggak minimal menyerupai, kalau tidak mengandung kesyirikan maka minimal menyerupai orang yang mencela waktu karena ada keyakinan yang bernilai kesyirikan, bernilai kemusyrikan. Maka jika perkataan tersebut tidak mengandung kesyirikan karena dia tidak punya keyakinan bahwasanya makhluk-makhluk tersebutlah yang mengatur dunia, bukan mudarat dan manfaat, maka minimal menyerupai orang yang melakukan kemusyrikan. Kemudian alasan yang ketiga, pada mencela waktu, mencela angin adalah mencela Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Ya, sebagaimana kemarin disampaikan oleh Abdul Rahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, bahwasanya mencela waktu, demikian juga mencela makhluk yang lain, itu minimal jika seorang itu tidak punya keyakinan kemusyrikan dalam kalimatnya, minimal adalah menyerupai orang-orang kafir dalam kalimat-kalimat mereka, dalam kalimat-kalimat khas yang mereka ucapkan. Sehingga kalimat ini yaitu berupa celaan kepada waktu, celaan kepada makhluk, celaan kepada angin dan kepada makhluk yang lain adalah kalimat yang bermakna ganda. Bisa jadi dimaknai dengan makna yang buruk dan bisa dimaknai dengan makna yang tidak buruk. Mungkin maknanya buruk yaitu kesyirikan, kemusyrikan, dan mungkin maknanya tidak mengandung keburukan. Dan pernah kita singgung larangan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna. Ini merupakan ayat yang merupakan dalil kewajiban seorang muslim untuk menjauhi kalimat-kalimat yang bermakna ganda, yang bisa dimaknai dengan makna baik dan bisa dimaknai dengan makna yang buruk. Maka seorang muslim dalam menjauhi kalimat-kalimat yang mengandung kemungkinan makna jelek dan memilih kalimat-kalimat yang maknanya tunggal dan jelas, itu maknanya hanyalah kebaikan. Kemudian faida qalal abdu, ketika seorang hamba mengatakan ketika bertiupnya angin apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inna nas'aluka min ghairi hadirih dan seterusnya, maka orang ini telah berlindung kepada sang pencipta angin, pengatur angin dan pengatur angin. Maka inilah tauhid dan inilah keyakinan yang benar yang menyelisihi keyakinan orang-orang jahiliyah. Dan demikianlah seorang muslim daiman wa abadan selalu dan selalu bersikap semacam ini terhadap berbagai peristiwa yang dia hadapi dan dia jumpai, yaitu ketika dia mendapatkan masalah, maka dia kembali kepada penciptanya. Dia kembalikan peristiwa tersebut kepada pencipta peristiwa. Kemudian dia memohon kepadanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan peristiwa dan kejadian tersebut dan mencegah darinya keburukannya. Dan dia tidak memberikan celaan kepada peristiwa itu dan kejadian itu, tidak pula mencacinya, tidak pula menafsirkannya selain dengan penafsiran yang baik. Ketika seorang mendapatkan sebuah kejadian, sebuah peristiwa sakit, maka seorang muslim bagaimana? Dia tidak akan menafsirinya dengan penafsiran yang jelek. Akan dia tafsir kejadian ini dengan makna yang baik. Dia akan katakan ada kebaikan dalam semua kejadian yang ada. Ya. Allah berikan sakit ini untuk supaya kita ingat kepada Allah, supaya menghilangkan kesombongan kita, supaya kita jadi rajin berdoa, supaya menghapus dosa-dosa kita dan seterusnya. Dia tidak akan menafsirinya dengan penafsiran yang tidak benar. Dia tidak akan mencela sakit, kurang ajar demam ini. Bahkan terdapat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang mencela demam. Karena demam itu sebagaimana angin, sebagaimana waktu, dia adalah makhluk kita Allah Subhanahu Wa Taala yang dia itu Allah datangkan, Allah berikan pada sebagian, Allah timpakan pada sebagian hambanya. Ya, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia murni semata-mata diperintah oleh Allah. Allah perintahkan pada demam ini untuk mendatangi si A, maka dia pun mendatangi si A dan si B dan seterusnya. Maka Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mencela demam, mencela penyakit. Akan tetapi apa? Kita diajarkan loh, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan sakit yang menimpa kita. Makinlah kaidah umum tentang sikap seorang muslim ketika mendapatkan peristiwa dan masalah. Kaidah umum tentang sikap seorang muslim yang bertauhid ketika mendapati masalah. Dia akan mengembalikan peristiwa tersebut kepada penciptanya, pencipta peristiwa. setelah dia karena dia kembalikan maka dia memohon kebaikannya dan minta pertolongan kepada Allah agar memberikan keburukannya. Ini yang pertama, itu doa. Ketika seorang mendapat masalah, ya, dapat masalah penyakit, kemudian rumahnya dia hidup di porak-porandakan oleh puting beliung angin, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang kedua, wala yulqi bilaum 'alaiha, tidak memberikan celaan kepada peristiwa, tidak memberikan celaan kepada penyakit, tidak memberikan celaan kepada demam, tidak memberikan celaan kepada angin, puting beliung atau yang lainnya. Tidak memberikan celaan ini sama dengan laum, ini sama dengan asad. Tidak memberikan celaan dan mencaci maki, mencaci maki makhluk-makhluk. Kemudian yang ketiga, tidak menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak benar, akan tapi ditafsir dengan penafsiran yang benar. Oh, ini musibah. Ya. Maka ketika musibah terjadi, maka Nabi mengajarkan pada kita setelah mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi katakan, Nabi ajarkan pada kita untuk berdoa, Allah ajurni fi musibati, Allah berikan pahala dengan musibah yang pertimbangkan padamu dan gantikanlah untukmu yang lebih baik daripada masalah yang menghadapi. Maka ditafsirkan ini untuk menghapus dosa, ditafsirkan dengan menambah pahala dan seterusnya. Tidak mudah ditafsirkan dengan Allah zalim dengan saya, Allah tidak adil dengan saya, saya sudah orang baik rajin ngaji kok masih dapat banyak masalah. Bukan demikian. Ini penafsiran yang buruk, penafsiran yang tidak benar berkaitan dengan musibah yang terjadi. Kaidah umum tentang sikap seorang muslim ketika mendapatkan masalah, ini salah satunya adalah sikapnya adalah tidak menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak benar. Di samping tidak menjelaskan dan disamping berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Walia'lam dan da'lah dia sadari, da'lah disadari adalah seorang muslim bahasanya segala sesuatu yang menimpanya min hadir ahdar dari peristiwa-peristiwa ini, segala peristiwa-peristiwa yang menimpanya dan peristiwa tersebut tidak dia sukai, maka itu semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kuasa, kekuasaan kepada makhluk tersebut agar berbuat keburukan kepada si muslim ini disebabkan dosa-dosa muslim tersebut. Disebabkan dosa-dosa muslim tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kalian maka disebabkan oleh ulah tangan kalian, yaitu perbuatan kalian. Perbuatan manusia Allah sebut dengan ulah tangan kalian, karena perbuatan manusia yang paling banyak itu dengan tangan. Perbuatan manusia itu paling banyak dengan tangan dibandingkan dengan kaki, kaki nendang atau apa. Namun yang paling banyak berperan itu tangan. Yang usil itu tangan, yang ini tangan, yang mukul orang yang gak berat mukul tangan. Maka perbuatan manusia itu paling banyak dengan tangan. Oleh karena itu perbuatan manusia secara umum, kesalahan yang dilakukan oleh manusia dengan tangan, kesalahan yang dilakukan oleh manusia secara umum disebut dengan apa yang dilakukan oleh tangan kali. Karena kesalahan dan karena perbuatan dengan kepala sedikit nyundul orang, sedikit kaki itu sedikit, yang paling banyak tangan. Nyetir kan tangan, ini apa tangan. Fabima kasabat aydikum, maka disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan kalian, yaitu apa yang kalian lakukan. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah dan banyak hal yang Allah maafkan. Dan banyak hal yang Allah maafkan. Seandainya semua maksiat manusia itu dengan sebab maksiat manusia itu Allah menimpakan musibah, tidak ada sisa kehidupan di muka bumi. Namun masih ada sisa kehidupan di muka bumi karena Allah banyak memaafkan, banyak dosa yang Allah maafkan, sehingga tidak Allah Allah timpakan, Allah jadikan dosa dan maksiat tersebut sebagai sebab terjadinya musibah. Seandainya setiap dosa, setiap maksiat kemudian timbul musibah, timbul musibah, habis gitu. Maka Allah katakan, ya Allah ketir, hendaknya ya Allah maafkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-48, Allahu allazi yursilu riyaha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan berbagai angin, jamak. Fatusiru sahaba, maka angin tersebut membangkitkan atau memunculkan awan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, matirkal ayam, dan itulah hari-hari, itulah berbagai, itulah silih bergantinya hari. Nudawiluha, yang kami putar hari-hari tersebut bainan nasi, di antara manusia. Kata orang, hidup di dunia itu seperti roda berjati, kadang di atas, kadang enak, kadang kepenyet, kadang tergantung tertimpa banyak masalah, banyak tekanan. Maka Allah katakan, wajil kal ayam mudawil ulah bainan nas. Itulah hari-hari yang memang Allah putar di antara manusia. Maka hari ini jatah si A gembira, ya, si B sedih, besok dibalik jatahnya si B gembira, si A susah. Maka ini adalah jatah menang perang, kadang besok perang kalah perang. Tidak ada orang yang menang terus-terusan, susah terus-terusan. Gililah gantian. Nudawiluha bainana, yang kami putar, yang kami bolak-balikkan di antara manusia. Maka surat Al-Imran 40 ini kalau dalam bahasa Indonesia, hidup itu bagaikan roda berjati, kadang di atas segar, kadang di bawah penyet, susah, dapat banyak masalah, banyak-banyak tekanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-44, yuqalibullahu al-laila wan nahara. Ya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki memiliki pandangan, memiliki pengetahuan. Besar di sini maknanya basair, jamak dari basirah, yaitu memiliki memiliki pandangan dengan hatinya. Maka bolak-baliknya terjadinya silih bergantinya malam dan siang itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati, yang menggunakan hatinya untuk berpikir dan merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap yang keempat, sikap seorang muslim yang bertauhid ketika dia mendapatkan masalah, ketika dia menghadapi berbagai problema, masalah dalam hidupnya. dia yakini bahasanya ini semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk tersebut bisa menimpakan keburukan kepada kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara seluruhnya senang dan susah seluruhnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah memuji Allah dalam semua keadaan, dalam dua keadaan tersebut. Dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Harati fara pada saat senang dan dalam kondisi susah, serta berbaik sangka kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah dengan bertobat dan dengan inazah. Apa beda taubat dengan inazah? Dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Thalathatul Usul. Perbedaan taubat dengan inazah. Taubat dengan inazah itu sama ya. Sama. Orang lebih taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, kembali taat. Namun kata Syaikh Utsaimin di Syarah Thalathatul Usul, taubat itu sekadar menyesal dan meninggalkan maksiat. Akan tapi orang yang inazah itu tidak cukup dengan menyesal dan meninggalkan maksiat, namun dia meningkatkan ketaatan sehingga ketaatannya itu sangat jauh berbeda dengan sebelum taubat. Ketaatannya sebelum dia bertobat dari maksiatnya, dari satu maksiatnya itu sangat jauh berbeda dengan ketaatannya setelah itu. Adapun taubat itu berkaitan dengan dosa. Berkaitan dengan dosa. Ini adalah dosa maksiat ditinggalkan. Ini taubat. Ini apa? Maka ini berkaitan dengan ketaatan yang lain. Amal-amal ketaatan sudah ada itu ditingkatkan sehingga jauh berbeda antara sebelum bertobat dan setelah bertobat. Maka ketika terjadi peningkatan yang sangat signifikan setelah bertobat, maka inilah seorang yang inazah. Seorang yang meningkatkan amal kebajikan dan ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa balawnahu, dan kami menguji mereka, menguji manusia, bil hasanati wassayiat, dengan kebaikan dan keburukan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah nikmat, dan dimaksud dengan keburukan di sini adalah musibah. La'alahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, wa laqad aqadna 'ala fir'auna bis-sinin, dan sungguh kami telah menghukum para pengikut Fir'aun di sini dengan tahun-tahun pataklik, dengan tahun-tahun kekeringan, tidak ada hujan, dan matilah tumbuh-tumbuhan, dan matilah banyak hewan karena kekurangan air. Wa naqtul minas samarat, dan kami siksa, kami hukum para pengikut Fir'aun dengan berkurangnya hasil pertanian, hasil bumi. Tujuannya apa? La'allahu yadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Hadza wa tafsir sahih, inilah penjelasan yang benar untuk terjadinya berbagai peristiwa. Maka seorang mukmin ya'lam, menyadari bahasanya segala sesuatu yang menimpanya berupa keburukan, bahasanya segala keburukan yang menimpanya maka itu terjadi dengan sebab dosa-dosanya, maka dia berikan celaan kepada dirinya, bukan kepada makhluk ciptaan Allah. Yang dia celah siapa? Dirinya. Bukan dia celah waktu, tidak pula dia celah angin, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kafir dan orang yang fasik, orang yang kafir, fasik, dan orang yang jahil, orang yang tidak tahu, maka mereka memberikan celaan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan tidak mau introspeksi dengan dirinya sendiri, dan tidak bertobat dari dosanya. Sebagaimana perkataan penyair, ya dia mendapatkan musibah, maka dia cacimaki, ya, dia cacimaki waktu. Ya dahu, wahai sang waktu, wahai haka celaka kamu, ma'ab paitali ahadat, tidak kau sisakan untukku satu pun anggota keluargaku. Dapat musibah pada mati semua, ya, anaknya, ya, keluarganya mati, maka dia cacimaki angin, maka dia cacimaki waktu. Dengan dia katakan demikian, it anta walidu saw'in, wahai sang waktu, sini engkau lah yang melahirkan keburukan, takbul walada, dan engkau lah yang memakan sang anak, yaitu memakan keburukan tersebut. Demikian juga penyair yang lain mengatakan, kubhanili wajika ya zamanu, betapa buruk wajahmu wahai sang waktu, wahai zaman, fa innahu wajuhun lahu, fa innahu wajuhun lahu, maka sesungguhnya ada wajah baginya, fi kulli kubhin, maka sesungguhnya ada wajah bagi zaman, fi kulli kubhin, dalam setiap keburukan, buruqa'u terdapat buruqa', buruqa' itu cadar, buruqa'u itu cadar yang menutupi semua muka sampai mata sekalipun. Buruqa' fi kulli kubhin, dalam setiap keburukan, buruqa'un, engkau menutupi dirimu. Sang waktu, bayi zaman, tetap buruk mukamu. Karena mukamu buruk, maka ketika terjadi keburukan, ketika terjadi musibah, kau tutupi mukamu sehingga tidak kelihatan kalau mukamu adalah muka yang buruk. Kita cimaki zaman dengan dia katakan zaman mempunyai muka dan mukanya muka yang buruk. Karena mukanya itu muka yang buruk, maka ditutupi pakai cadar sehingga enggak kenangan dan enggak ketahuan. Ini contoh syair jahiliyah yang mencela waktu. Nas'alullah afiyah wal basirah fi dinihi, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keselamatan dari kemaksiatan, dari kesyirikan, wal basirah, dan pengetahuan tentang agamanya. Kemudian berikutnya, kalau fi ba'dil halal, di antara perkara yang mengurangi kadar tauhid adalah ucapan seandainya. Namun ini tidak terlarang, seandainya itu tidak terlarang dalam semua keadaan. Namun apa? Terlarang fi ba'dil halal dalam sebagian keadaan saja. Maka di antara kata-kata yang tidak pantas dilafadzkan, diucapkan karena kata-kata tersebut merusak akidah, bahkan terdapat larangan secara khusus, adalah ucapan seandainya. Dan ingat, ucapan seandainya tidaklah terlarang dalam semua keadaan. Sifat fil maqamat, seandainya itu terlarang dalam sebagian kondisi, dalam sebagian keadaan. Kapan itu? Wadzalika, dan itu terlarang adalah pada saat seorang itu terjumus dalam kesusahan atau tertimpa musibah. Maka tidak boleh seorang mengatakan, seandainya aku berbuat demikian maka tidak akan terjadi demikian, atau mengatakan, seandainya aku tidak melakukan demikian maka tidak akan terjadi demikian. Kenapa kalimat seandainya di sini dilarang? Kalimat seandainya di sini dilarang karena kalimat ini isyar menunjukkan tidak sabar, menunjukkan tidak memiliki kesabaran, tidak bersabar dengan musibah. Dan di antara bentuk musibah adalah mafata, apa yang kehilangan, sesuatu yang hilang yang tidak mungkin untuk diraih. Ini sebuah kesempatan, ya, hilang, gak mungkin bisa diraih, maka ini musibah. mungkin diantar bentuk musibah. Dan ketika terjadi hal semacam ini, tidak boleh orang mengatakan seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi demikian. Seandainya aku tidak telat bangun, ya, maka aku enggak akan telat ujian. Atau seandainya aku tidak demikian, maka aku tidak akan telat ujian atau telat untuk ujian masuk kerja atau telat tes kuliah atau yang lain. Kemudian alasan yang kedua, walimah, dan dikarenakan kata-kata seandainya di sini menunjukkan adamul iman bil qada wal qadar, menunjukkan tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walimah, dan dikarenakan dalam ucapan tersebut hanya akan menyakiti diri sendiri. Mengucapkan seandainya itu tidak menyebabkan dirinya ringan bebannya, ringan susahnya, kamu tambah susah. Sudah susah dengan mengatakan seandainya itu tambah susah. Disebabkan apa? Taslit syaitan. Karena setan akan menguasai orang tersebut, dengan dia setan akan memberikan waswas, bisikan-bisikan, dan setan akan memberikan al-humum. Humum itu kesedihan berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Nanti akan, yaitu kalau bahasa kita apa? Cemas. Belum terjadi namun sudah disusahi. Maka ini tiga alasan kenapa kalimat seandainya ketika musibah terjadi itu terlarang. Pertama, kalimat ini menunjukkan tidak sabar, tanda kalau orang yang tidak sabar. Kalimat seandainya ketika musibah terjadi itu sama dengan tanda tidak sabar. Padahal sabar wajib. Sabar ketika musibah terjadi adalah sebuah kewajiban. Kemudian yang kedua, karena kalimat ini menunjukkan tidak iman dengan qada wal qadar. Dan tidak iman di sini boleh jadi maknanya adalah tidak memiliki keimanan yang sempurna dengan qada wal qadar. Kemudian yang ketiga, ketika orang dapat musibah, masalah, malah berandai-andai seandainya demikian, tentu tidak akan terjadi demikian, seandainya demikian, maka yang akan terjadi adalah demikian. Maka apakah ini menyelesaikan masalah? Tidak. Masalah tetap masalah. Ya. Karena telat kemudian akhirnya gagal ujian karena sampai sana waktu sudah habis, ya masalah tetap jadi masalah. Ya, masalah tetap masalah. Mau enggak ujian ya tetap enggak ujian. Mau berandai-andai sekalipun ya tetap enggak ujian. Memang sampai sudah telat karena kesiangan bangun. Waduh, kalau tadi habis subuh saya enggak tidur, wah. Bisa ujian ya. Habis subuh terus tidur, bangun-bangun sudah jam 9 ini. Padahal ujian selesai jam 9. Maka masalah tetap masalah, mau dia berandai-andai tetap masalah, tetap masalah. Dan dengan berandai-andai itu tambah masalah, tambah susah hatinya. Dan ini membuka pintu setan tuh, ngasih waswas gini, kemudian membuat orang susah. Maka itu tiga alasan kenapa berandai-andai, seandainya ketika musibah terjadi itu tidak diperbolehkan. Karena kewajiban seorang muslim ba'da nuzulil masa'ib, setelah terjadinya yang musibah, adalah pasrah terhadap takdir Allah. Yang pertama adalah pasrah terhadap takdir Allah dan takdirnya. Yang kedua, bersabar dengan musibah yang terjadi. Yang ketiga, melakukan berbagai usaha yang mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan dan keburukan. Biduni talawum. Talawum ya. Ya, pakai tak. Tanpa ada celaan. Tanpa mencela-mencela. Mencela angin, mencela waktu dan seterusnya. Maka kewajiban seorang muslim ketika musibah terjadi, pertama adalah pasrah dengan takdir. atau dengan bahasa lain menghibur diri dengan takdir. Ya sudah, takdirnya memang hilang, mau diapa-apakan tetap hilang. Motornya dicuri orang, sudah takdirnya memang jatahnya memang. Umurnya cuma sampai sekian, sudah ajalnya. Ajalnya sudah terjadi, ajal untuk jatah waktu untuk memakai motor itu sudah selesai. Ya sudah. Menghibur diri dengan takdir. Menghibur diri dengan takdir. Karena berlarasan dengan takdir, dengan musibah itu adalah satu hal yang baik. Namun terlarang berlarasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Ketika melakukan maksiat, terlarang berlarasan dengan takdir. Ketika musibah terjadi, satu hal yang bagus berlarasan dengan takdir. Karena berlarasan dengan takdir itu akan membuka sabar. Ini ada barang hilang, kemudian istri waktu kemudian komentar macam-macam, adalah bunyi ya, adalah mau diapakan juga, ujian barang yang hilang ya hilang, ini besok cari lagi, mau hilang ya sudah hilang, mau maki-maki, mau maki-maki siapa, mau nangis-nangis juga hilang ya tetap hilang, sudah garisnya, ya. Sudah jatahnya untuk hilang, sudah takdirnya untuk hilang, berapa dengan takdir, berapa dengan takdir. Apa dengan takdir pada saat musibah terjadi? Ini satu hal yang menumbuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, kesabaran. Dan dengan pasrah dengan takdir maka akan timbul sabar. Dan ingat kesabaran apa? Di kali yang pertama pada saat ya, terjadinya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama sabru 'inda sudah menjadi gula." Dan sebuah hadis yang sahih dari kitab Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabar yang ada pahalanya, sabar yang dinilai sebagai sabar, sebagai amal yang mulia, ketika pertama kali terjadi. Begitu tahu kendaraannya hilang atau barangnya hilang, apa yang dilakukan? Nah itu. Kalau pada saat itu dia bisa menjaga lisan, menjaga hati, nah itu sabar yang berpahala. Kalau ketika mendengar musibah pertama kali, anaknya kecelakaan, langsung nangis, masuk UGD. Maka langsung kemudian susah nangis. Setelah dikasih kabar suaminya meninggal, nangis. Setelah air mata kering, baru kemudian setelah air mata kering, kalau nggak bisa nangis lagi, kalau udah habis, sabar. Sudah lewat sabarnya, sudah sabarnya, tidak ada pahalanya. Karena sabar yang berpahala itu ketika pertama kali musibah terjadi. Ketika dengar kabar suaminya hilang, anaknya jatuh sakit, melihat barangnya hilang, hartanya hilang, apa yang dilakukan? Nah, inilah sabar. Disitulah sabar yang berpahala. Kalau ketika pertama kali musibah terjadi, kemudian marah-marah, nangis-nangis, teriak-teriak, setelah suaranya habis, setelah tenaganya lemes, setelah badannya lemes, ya sabar, sambil lemes dodok, sambil lemes dada, sabar. Ini tidak ada, kesabaran yang tidak ada pahala. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang muslim ketika musibah terjadi apa? Melakukan usaha. Maka usaha memungkinkan, usaha yang dibolehkan, ya, dapat sakit, ya, dapat musibah sakit, ya, melakukan usaha berubah dengan berubah yang halal yang diperbolehkan, tanpa perlu mencela sakit, mencela waktu, mencela yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Taala mencela orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, yaitu berandai-andai pada saat musibah yang halat yang menimpa kaum muslimin pada saat perang Uhud. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, seandainya kami punya kewenangan untuk mengatur atur, maka tentu kami tidak akan terbunuh di tempat ini. Al-Imran 158. Artinya seandainya pilihan itu kita punya pilihan, maka tentu kita tidak akan keluar meninggalkan kota Madinah, sehingga kita tidak akan terbunuh di Uhud. Akan tetapi ini terjadi gara-gara kita dipaksa untuk meninggalkan kota Madinah. Kita diperintahkan untuk meninggalkan kota Madinah secara paksa. Padahal sebelumnya Nabi bermusyawarah. Sebelumnya Nabi bermusyawarah ketika memperang Uhud, Nabi bermusyawarah, kita hadapi orang-orang musyrik ini di Madinah, apakah kemudian kita songsong sebelum sampai ke kota Madinah, sebelum masuk ke kota Madinah, dan kita hadapi di luar kota. Maka banyak yang meminta kepada Nabi, jangan di sini kita hadapi mereka, kita hadapi mereka di luar. Maka orang-orang yang, dan sebagian memang usul, kita hadapi di sini. Dan sebagian orang-orang yang punya usul, kita hadapi di dalam kota. Tidak usah kita keluar dari kota Madinah. Dan setelah terjadi musibah, banyak orang yang meninggal pada saat perang Uhud, maka mereka mengatakan kalimat ini. Laukanalana minal amin syaih. Seandainya kita punya pilihan, seandainya kita tidak dipaksa maksudnya. Laukanalana minal amin syaih. Seandainya kita tidak dipaksa untuk keluar meninggalkan kota Madinah, makutilna habuna. Seandainya kita bukan karena dipaksa untuk keluar dari kota Madinah, tentu kita tidak akan terbunuh di Uhud. Kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang-orang munafik pada saat perang perang Uhud, ketika hasola, ketika terjadilah apa yang terjadi, yaitu berupa musibah menimpa kaum muslimin. Mereka mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka menentang dan melawan takdir. Dan mereka ya'tubuna, mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang keluar meninggalkan kota Madinah untuk menghadapi musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan orang-orang munafik ini dengan Allah katakan, "Kulau kuntum fi buyutikum," katakanlah seandainya kalian berada di dalam rumah-rumah kalian, "la bawata alladziina kutiba 'alaihimul qatlu," maka tentu akan keluarlah orang-orang yang telah ditetapkan dan telah digariskan untuk mati, ila mardhatihim, ke tempat matinya. Ya. Maka jika orang itu ditakdirkan matinya di luar rumah, jika seorang itu ditakdirkan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala di luar rumah, matinya di luar rumah, di luar rumahnya, maka apa? Seandainya di dalam rumah, tentu dia akan keluar menuju tempat matinya. Kemudian mati di tempat yang Allah takdirkan. Artinya ini adalah takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Dan tahawud dan berlindung di rumah, bertalahub dan menyesali keadaan, itu tidak bisa mencegah takdir. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh mencela waktu dalam kehidupan sehari-hari selain hari-hari anggapan tentang hari-hari sial, ini tadi kita sampaikan penjelasan seperti ini di Al-Mufid ala kitab Tauhid. Ya. Betapa panasnya hari ini, betapa dinginnya hari ini, betapa susahnya hari ini, makanya celah terhadap waktu. Jika niatnya cuma sekedar menceritakan keadaan, maka ini dibolehkan. Jika niatnya mencela waktu, maka ini mencela waktu yang hukumnya haram. Kemarin ada pertanyaan, bagaimanakah mengucapkan seandainya yang diperbolehkan seperti apa? Ya, di antara yang diperbolehkan, ucapan seandainya yang diperbolehkan adalah seandainya dalam bentuk berita. Seandainya kemarin kamu datang ke rumahku, wah, kita sedang makan-makan enak. Kamu kemarin gak datang ya, kamu gak datang apa-apa. Seandainya kamu kemarin datang ke rumahku, ya, kamu akan ketemu dengan si A. Sekedar menceritakan keadaan. Sedangkan seandainya yang terjadi adalah kata-kata seandainya ketika musibah terjadi, ya, ketika terjadi musibah dalam rangka mengungkapkan penyesalan dan kesedihan karena terjadinya musibah. Apakah sulap kecepatan tangan termasuk sihir? Sebenarnya tidak. Maka sulap itu ada dua macam. Sulap dengan kecepatan tangan dan bukan sihir. Dan yang kedua, sulap dengan sihir. Sulap dengan bantuan setan sehingga bisa terbang atau yang lainnya. Orang yang tidak pandai mengatur waktu termasuk ciri-ciri duhriyun. Tidak, duhriyun itu adalah orang yang ingkar Tuhan, tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu duhriyun. Dan mereka meyakini bahasanya segala sesuatu terjadi karena waktu, waktulah yang menentukan. Kenapa hadis yang isinya firman Allah disebut hadis kudsi? Apa makna kudsi di situ? Kudsi artinya suci. Kudsi artinya suci. Disebut juga hadis ilahi. Karena hadisnya adalah firman Allah, maka disebut hadis ilahi. Disebut juga hadis rabbani. Kan ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membedakan dengan hadis nabawi. Hadis nabawi itu adalah lafaz dan maknanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap seorang muslim yang beribadah tidak karena Allah namun karena Tuhannya? Apa ini maksudnya? Terlalu luas. Saya sudah coba memberikan nasihat dengan mengirim SMS beberapa hadis dan Al-Quran, namun dibalas dengan SMS dengan tuduhan ajaran sesat. Maka kita nasihatkan bahwasanya kata-kata langsung dan bertemu langsung dengan orangnya itu sering tidak bisa diwakilkan dengan bahasa tulisan. Dan seringkali bahasa tulisan itu menyebabkan orang salah paham. Nasihat itu bisa dianggap celaan, umpatan dengan tulisan. Karena dengan tulisan itu orang gak lihat ekspresi wajah, orang gak lihat sikap, tidak ada sikap lain. Kalau orang itu memberikan nasihat sambil ketemu, ya mungkin sambil mencuci orangnya, sambil senyum lain, nggak sambil marah-marah. Bahasanya pun sebenarnya bahasanya kalau dituliskan bahasanya bahasa yang nyelekit. Nah, karena sambil senyum, ya sambil mijet, sambil ini, dengan ekspresi ada bahasa wajah, ada bahasa tubuh, ada gerak tubuh, ada. Maka orang nggak salah paham. Maka berkaitan dengan nasihat, maka jika tidak terpaksa bisa nasihat dengan lisan, bisa ketemu dengan orangnya. Lain orang untuk bahasa wajah orang memarahi dengan bahasa orang menasihati dan menasihati dengan sayang atau menasihati karena jengkel. Lain. Kemudian jika seorang itu memberikan nasihat, maka perlu dilihat bagaimana keadaan orang ini. Satu hal yang perlu dilihat adalah keadaan orang tersebut, sikap iman, sikap dari imannya. Kalau orangnya itu orang yang belum memiliki kecintaan kepada Nabi yang tinggi, belum punya semangat untuk mengikuti apa yang jadi sunnah Nabi dan ajaran Nabi dengan semangat yang tinggi, maka inilah nasihat dengan bahasa-bahasa kita. Bahasa dengan bahasa-bahasa kita yang kira-kira bisa menyentuh hatinya. terlalu mulia untuk kemudian menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada orang semacam ini. Kalau menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada orang semacam ini, malah nanti cuma bikin marah. Karena orang ini belum orang yang nampak sekali tunduk kepada Quran dan hadis, tak sampaikan Quran dan hadis, dia malah kemudian ngecek-ngecek Quran dan hadis. Yang semula dia boleh jadi maksiat, masih jadi kafir. Karena dia menggugat Quran, menggugat hadis. Wah, ini malah cuma bikin kita marah dan menyebabkan dia terjebak dalam masalah yang lebih besar. Nah, karena itu kalau memberikan nasihat orang ini awam, orang ini ya belum memiliki ketundukan terhadap Quran dan Sunnah, gunakan bahasa-bahasa kita. Kalau mulia Quran untuk nasihat orang semacam ini, ya, dan terlalu kasihan orangnya. Kita kasihan sama orangnya. Nanti kalau kita sampaikan Quran, kita sampaikan hadis, dia bukan Quran, bukan hadis. Nah, ini tetap sebut dalam kubu. Maka ngasih nasihat itu juga salah satu yang diberi faktor yang perlu diperhatikan adalah Quran. Gimana keadaan iman dan keadaan kebutuhan taslim orang tersebut kepada Quran dan Sunnah. Kalau dia batas ucapan kita gak masalah ya, kita bisa diskusi, kita bisa adu argumen. Lalu kalau sudah nyampaikan hadis, kamu terima atau kamu kafir? Kamu umat Nabi tunduk sama Nabi atau kamu ingkar sama Nabi? Sekarang saya tidak mau bertegur sapa dengan orang tersebut. Apakah tindakan seperti ini termasuk boikot yang terlarang, diancam dengan tidak masuk ke dalam surga? Pertama, penanya tidak memberikan gambaran permasalahan secara utuh. Kita tidak bisa memberikan penilaian secara penilaian khusus. Apakah apa yang saya lakukan itu salah atau benar? Saya tidak bisa, kita tidak bisa asesmen khusus karena dia memberikan permasalahannya global. Dia mengajukan pertanyaan global dan minta penilaian khusus. Jadi penilaian global juga, kan? Kalau penilaian global kita katakan, ya, yang namanya boikot itu melihat manfaat atau tidak manfaat. Manfaat boikot, dengan di boikot kemudian dia jadi sadar, minimal mengurangi maksiat, itu manfaat. Silakan boikot. Namun boikot itu kata Ibnu Qayyim obat. Obat itu kalau overdosis bikin orang mati. Namun kalau kuat tidak mempan. Maka demikian juga masalah ini. Orang harus pintar-pintar jadi dokter. Nah, ini berapa kadarnya? Yang pintar-pintar jadi dalam masalah ini berapa kadar dan ukuran yang tepat? Maka karena pertanyaannya global, maka jangan minta jawaban khusus. Kalau pertanyaannya global, ya mintanya jawaban global. Aneh kalau orang itu bertanya global minta jawaban khusus. Ya, enggak tunjukkan ini kasus apa, gimana nasihatnya dan seterusnya. Maka orang itu mencela dirinya karena dia salah dalam memberikan bahasa ataukah karena memang orang dinasihat itu yang ingkar. Kalau orang itu dinasihat itu ingkar karena salah bahasa kita, maka itu salahnya kita, bukan salahnya dia. Salahnya yang berikan nasihat. Di fakta saya ada buletin salah satu materi yang disampaikan tentang dukun. Kemudian di sana dikatakan dukun adalah definisi dukun orang yang dapat mengetahui perkara-perkara gaib dan dapat menyembuhkan penyakit. Apakah definisi ini dapat dibenarkan? Jawabannya tidak dapat dibenarkan. Yang benar definisi dukun adalah orang yang mengaku-ngaku. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ini definisi yang benar. Kalau dikatakan dukun adalah orang yang dapat mengetahui perkara gaib, ini tidak benar. Dan orang yang nulis yang bikin definisi itu dipermasalahkan. Malah orang yang nulis itu bisa dapat masalah. Kamu meyakini ada orang yang mengetahui perkara gaib atau dapat mengetahui perkara gaib? Maka ini definisi yang tidak benar. Slogan, jika cinta ditolak dukun bertindak. Apakah ini surat akbar? Jika dilakukan, jelas dari akbar. Kemudian yang kedua, jika tidak dilakukan, maka arido bisyirki syirkun. Arido dengan kesyirkan, hukumnya sama dengan orang melakukan kesyirkan. Maka jika seorang itu mengucapkan kalimat ini karena ridho dengan kalimat tersebut dan kandungannya, dan dia tahu maknanya dan konsekuensinya, maka ini sangat berbahaya. Ada orang yang punya kesibukan dan benar-benar tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa sholat isya berjamaah. Dan setelah pekerjaan selesai, dia tidak langsung sholat karena ingin sholat isya jam 3 malam sekalian mau qiyamul lail. Apakah ini benar? Jawabnya tidak benar. Pertama, siapa yang jamin dia tidak telat bangun? Bangun-bangun jalan-jalan bangun pas azan subuh, dan dia belum sholat isya dengan sengaja. Wah, ini jadi murtad menurut pendapat ulama yang mengatakan sekali meninggalkan sholat fardu itu murtad dan kafir. Sekali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja dan masuk waktunya dan dia tinggalkan dengan sengaja, maka sebagian ulama mengatakan wah, ini murtad dan kafir, dan inilah pendapat Sa'abul Aziz bin Bas. Orang meninggalkan sholat fardu satu sholat saja dengan sengaja murtad dan bukan muslim. Yang kedua, pendapat yang paling kuat waktu sholat isya cuma sampai setengah malam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, wal waktu isya ila nisful lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan waktu isya cuma sampai setengah malam. Tegas, nah tegas. Dari tegas menunjukkan sholat isya sampai cuma sampai setengah malam. Kalau dia sholat isya jam 3 malam, maka ini sholat isya di luar waktunya. Waktu di Indonesia katanya waktu subuh terlalu cepat, 20 sampai 30 menit. Bila kita jauh dari melihat fajar sedik, apakah boleh dengan memperkirakan dengan jadwal azan yang ada atau memakai berita seorang yang melihat langsung fajar sedik? Mohon penjelasan tentang masalah ini. Selain memperlama jarak antara azan dan iqamah, apa ada cara lain untuk menghati-hati? Jika memang apa yang disampaikan oleh banyak orang ini adalah benar tentang kesalahan jadwal yang ada. Namun sebelumnya kita sampaikan, pernah kita bahas di sini di Adiyah Syah, berarti hukum asal menggunakan salat dengan menggunakan apa? Hisab, dengan menggunakan perhitungan adalah boleh. Jika kita bahas tentang masalah ilmu perbintangan, kita telah bahas hukum asalnya boleh. Namun jika diketahui dan terbukti bahwa jadwal yang ada itu banyak meleset, ya, maka hati-hati dalam menggunakan jadwal. Maka dalam kita jika memang diperkirakan itu ya telah 20 menit atau sekian menit, ya maka bisa memperlambat azan, ya, bisa dengan memperlambat azan. Ya, yang ideal adalah memperlambat azan, bukan mempercepat memperlama jarak antara azan dengan iqamah. Karena kalau memperlama itu azan berarti tetap sepaten itu, dan orang-orang yang sholat di rumah nanti bisa tersandar tolak ukurannya dengan azan, jadi masalah berikutnya. Jika memang terbukti demikian, maka perlu penelitian khusus. Dan orang-orang yang punya keahlian semacam ini, maka satu hal yang harus diharapkan bagi kebaikan kaum muslimin untuk meneliti masalah ini dan memberikan solusi dan memberikan ganti dengan jadwal yang lebih tepat dan cara pembuatan jadwal yang lebih tepat dan lebih tepat. Ada seorang wanita yang bertanya tentang agama pada saya seorang laki-laki, bagaimana sikap saya, apakah mendiamkan saja atau bagaimana? Bisa dijawab seperlunya. Bisa dijawab seperlunya, secukupnya, tidak ditambah dengan komentar-komentar tambahan dan pembahasan yang bukan bahasanya. Bolehkah di saat sekarang ini kita melakukan petualangan untuk memburu sandalnya Imam Ahmad untuk jadikan alat pengusir jin, karena ada riwayat bahwa ada orang yang kerasukan jin ketika dibuatkan sandalnya Imam Ahmad, jin langsung keluar. Ini baca ceritanya gak selesai. Ini baca ceritanya gak selesai. Cerita selanjutnya setelah Imam Ahmad meninggal. Kalau ditanya cerita setelah Imam Ahmad meninggal, kemudian ada orang kerasukan jin, kemudian dibawa kata dari Imam Ahmad, jinnya gak mau keluar. Itu terusnya cerita. Dan setelah Imam Ahmad meninggal dunia, ada orang kerasukan jin, dicari jalan sandalnya Imam Ahmad untuk nakut-nakuti jin tersebut dan mengetahkan jin tersebut untuk keluar. Jinnya tetap gak mau keluar. Saya gak mau keluar. setelah Imam Ahmad meninggal. Karena setelah itu sandal tersebut tidak lagi digunakan kata atas oleh Imam Ahmad. Dan ini sandal ini memberikan pengaruh ya, karena ketaatan ya, ketaatan yang dilakukan oleh Imam Ahmad dengan menggunakan sandal tersebut untuk menegakkan sunnah, untuk ngajar Quran dan sunnah ya, terus ya. Nah, maka kelanjutannya cerita sandal tersebut sudah tidak mempan lagi, Imam tidak perlu diburu. Ini masa cerita, baca cerita utuh ya, ini bahaya ya. Maka ini mungkin dapat membaca cerita pertama kali paragraf atas itu melek, kemudian setelah itu paragraf bawahnya sudah tidur. Itu tetap buku nggak dilanjutkan. Dari banyak pertanyaan tentang keahlusunahan seseorang, bisakah saya simpulkan hukum asal seorang muslim adalah ahlusunah sampai nampak penyimpangan yang mengeluarkannya dari ahlusunah? Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibrahim Al-Wahidi hafizahullah ta'ala, al-aslu fil muslim as-salamah fil aqidah wal manhaj. Hukum asal seorang muslim itu adalah baik, tidak bermasalah aqidahnya dan cara beragamanya. Maka atau dengan bahasa lain, insyaAllah bisa kita simpulkan ya, sebagaimana dikatakan oleh teman, hukum asal seorang muslim adalah ahlussunnah jika masyarakatnya adalah masyarakat ahlussunnah. Hukum seorang muslim itu berkaitan dengan masyarakat. Hukum hukum asal orang Iran itu rafidhi, ahlul bid'ah, syiah rafidhi, hukum asalnya. Kecuali yang kita ketahui, oh ternyata ahlussunnah. Lalu hukum masyarakat ya, jika masyarakat tersebut di sana hukum asalnya adalah memiliki keyakinan yang benar tentang Al-Quran kalamullah, tentang iman itu pertama dan berkurang, iman itu ucapan lisan, keyakinan hati, amal badan, wajib menghormati sahabat Nabi ya, wajib tuntut dengan Quran dan Sunnah. Seumur keadaan masyarakatnya semacam ini, keyakinan-keyakinan semacam ini yang terkebar, maka hukum asal di masyarakat tersebut adalah Al-Sunnah. Dalam Al-Wajid di fikih sunnah disebutkan istinsab dan berkumur adalah bagian dari membasuh wajah. Jika demikian bagaimana keurutannya? Apakah istinsab berkumur-kumur setiap sebelum membasuh wajah atau berkumur dan istinsab 3 kali baru kemudian membasuh wajah 3 kali? Sebagaimana dalam hadis Utsman maka tentang tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kumur dan istinsab baru membasuh wajah. Apakah jambang rambut di depan telinga disebut janggut sehingga tidak boleh dicukur? Tentang masalah mencukur rambut di sini, maka itu diperselisihkan ulama tentang apakah ini termasuk qazah ataukah tidak. Bagaimana di Fathul Bari, qazah itu adalah menggundul sebagian, mencukur habis sebagian rambut dan membiarkan sebagian rambut yang lain. Misalnya sebagian sini dibersihkan, sini malah ditinggikan. Sebagian rambut itu di habis, kemudian yang lain. Kalau dulu di kampung-kampung ada apa? Ya, anak kecil dibuat apa? Kuncung. Jadi dibersihkan semua, ditinggalkan segi empat. Tapi tempat saya dulu waktu kecil di Lampung itu dinamakan, wah ini ada terasi di kepalanya. Nah ini itu posa. Nah apakah orang rok ini itu di Fathul Bari dikatakan ada khilaf ulama apakah ini qaza karena dia ngerok sebagian rambut kepala, artinya apakah ini bagian dari rambut kepala sehingga dikerok ini enggak boleh atau tak? Bukan. Apakah ini termasuk qaza ataukah tidak? Qaza itu mencukur habis sebagian rambut kepala dan menyisakan yang lain. Kesimpulannya kesimpulan kami ini menghajar ini bukan termasuk qaza. Kalau misalnya musibah tersebut akibat kelalaian kita, contoh lupa ngunci pintu kos, terus barang-barang hilang, lalu orang tua marah karena kelalaian kita, apakah orang tua kita termasuk tidak sabar? Iya, karena lama ya memang jatahnya, memang Allah menetapkan sabar dan Allah menetapkan musabab. musababnya adalah kidangan barang. Sebabnya apa? Orang buat lubang untuk mengunci pintu. Ya sudah, apa yang terjadi? Marah-marah, barang tidak kembali. Mau anaknya dipukuli sampai babak belum, barangnya tetap tidak kembali. Ada pelajaran tentang kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Di mana dalam kalimat ini mengajarkan kita bagaimana membuat kalimat pengandaian. Bukankah kalau begitu berarti guru bahasa Inggris mengajarkan dari agro? Ada murid-muridnya. Ini bukan mengajarkan dari agro. Ya. Karena tidak semua pengandaian itu terlarang. Tadi kita katakan, tadi disampaikan, ya, pengandaian itu terlarang, bang. Tiba-tiba. Bibadil halal, bibadil makomah, dalam sebagian kondisi. Ya. Ini ngajari bagaimanakah tata cara berbahasa Inggris yang benar kalau mau membuat kalimat pengandaian. Kalau membuat kalimat pengandaian, ada pun kalimat pengandainya sendiri, apakah boleh belum? Apakah terlarang, semua terlarang? Tidak. Ada yang dibolehkan. Ya. Yang terlarang itu berkaitan dengan musibah. Ya. Berkaitan dengan musibah, kemudian orang menyesali musibah dengan berandai-andai, nah ini yang terlarang. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas diri? Karena saya rasa, saya sadar, saya mengalami penurunan kualitas baik masa dunia atau akhirat. Tapi kenapa tidak berubah-ubah? Padahal tahu bahasanya hal ini salah. Tidak tahu salah. Ini yang jadi masalah adalah masalah al-himmah. Yang jadi masalah adalah al-himmah, masalah semangat. Semangat untuk berubah. Ya, mati semangat kita untuk berubah. Tidak patah dengan keadaan, dari diadam. Ya, mengalir-mengalir adalah memang lagi turun, ya biarkan turun. Nanti kalau semangat sendiri, ya semangat. Tidak ada kemampuan untuk meningkatkan diri. Ini yang jadi masalah adalah masalah puluh himmah. Ya, masalah kita kekurangan semangat hidup untuk berubah, untuk memperbaiki keadaan. Ya, maka tingkatkanlah semangat, boleh jadi dengan baca buku yang meningkatkan semangat. Kalau masalah akhirat, misalnya kita lihat dengan buku para ulama, kisah para ulama salaf tentang ibadah mereka, tentang salat mereka, tentang puasa mereka, dan yang lainnya. Bagaimana cara mengurangi pikiran-pikiran yang sering muncul berkaitan dengan orang yang dulu pernah ta'aruf dengan kita, padahal sudah dialihkan dengan hal-hal yang lain? Wah, ini berarti namanya al-ishku. Nah, ini namanya al-ishku. Ini namanya terkena penyakit yang disebut dengan al-ishku. Penyakit kasmaran, penyakit jatuh cinta sehingga tidak melu, sehingga terbayang-bayang dengan si dia. Maka terapinya adalah dengan terapi bagaimanakah menyembuhkan penyakit al-ishku. Ya. Nah, dengan mengatakan, ini enggak tahu ini laki-laki atau perempuan, dengan mengatakan mau dia sudah enggak mau, kenapa kita mikirkan orang yang tidak mikirkan kita? Apa manfaatnya coba? Orang yang kita pikirkan enggak mikirkan kita, orang dia sudah nikah lagi, sudah nikah dengan yang lain. Kenapa kita sibuk mikirkan dia? Ya, putuskan harapan, kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, putuskan harapan untuk mendapatkan orang yang dibayang-bayangkan. Sudah, putuskan harapan. Karena cinta itu timbul, kata Ibnu Qayyim, karena dua faktor. Di Zadul Ma'ad atau di Siti Bunda Bawi, Ibnu Qayyim menyebutkan cinta itu, faktor dengan cinta itu dua. Pertama, sisi unggul dari orang yang diharapkan. Sisi unggul, dia punya kelebihan, boleh jadi cantiknya, boleh jadi pintarnya, boleh jadi ininya. Dia punya sisi-sisi unggulnya, itu yang dibayang-bayangkan orang. Kalau semua sisi orang terpuji jelek semua, ini kok dicintai kebangetan. Wah, ini gak ada, udah jelek ini, bodoh, jelek, malesan, tiduran. Wah, orang kayak gitu kok disukai. ada sisi unggul dari orangnya. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, harapan untuk bisa bersatu. Ada harapan. Kalau kemudian ketika salah satu poin ini hilang, hilang cinta. Dia bermimpi-mimpi untuk mendapatkan si A itu orangnya gini. Nah, dia tidak punya harapan sama sekali. Enggak mungkin saya mendapatkannya. Sudah, enggak ada rasa cinta. Enggak ada rasa cinta. Atau mungkin tuh diharapkan namun orangnya terlalu jelek. Enggak ada sisi positifnya. Dilihat dapatnya negatif semua. Maka enggak mungkin ada rasa cinta meskipun mungkin untuk bersatu. Maka caranya kata Ibnu Qayyim, maka pupuslah harapan untuk mendapatkan dirinya. Pupuskan harapan. Buat dirimu putus asa untuk mendapatkan orang tersebut. Maka karena tidak ada harapan, maka tidak ada cinta. Nah, selama masih kemudian ada harapan, masih bisa dibayang-bayangkan, oh saya mungkin dengan demikian saya nanti bisa bertemu dengan dia. Nah, kalau selama masih ada bayang itu, maka akan selalu ada harapan dan akan selalu ada cinta dan selalu ada bayang-bayang dan selalu ada hal itu. Dan kata Ibnu Qayyim, kalau orang itu sudah memutuskan harapannya, bahwa dia buat dirinya putus asa untuk mendapatkannya, kok masih cinta juga? Kok masih terbayang-bayang? Maka kata beliau, maka katakanlah pada dirimu bahwa dirimu adalah orang gila. Gimana saya membayangkan untuk bisa memeluk ambulan? Ini gila ini saya. Itu ambulan, saya berharap untuk memeluknya. Maka kamu tak ubah bagaimana orang berharap untuk bisa memeluk ambulan. Dan ini hanya bisa dipikirkan oleh orang gila. Orang yang sadar dan orang yang belum gila enggak bisa. Kalau saya tak cinta ambulan untuk memeluk ambulan. Ini enggak bisa. Maka kalau kamu sudah putuskan harapan, sebagaimana orang putus harapan untuk memeluk ambulan, kok namun masih berharap memeluk ambulan, maka kamu orang gila sebagaimana orang gila berharap memeluk ambulan. Maka sadarlah kalau dirimu itu sedang gila dan kamu gila sampai kamu hilangkan rasa tersebut dan bayangan tersebut. Saat dikasih nasihat, pada saat itu kita sadar ingin mengubah diri, tapi setelah kembali ke rumah semua rasa bersalah dan tempat itu seperti hilang. Bagaimana cara sadar akan inayah dan mempertahankan inayah? Inah, apa mungkin yang ditanyakan? Maka ketika orang itu dinasihati dia sadar salah kemudian terasa, kemudian kembali merasa salahnya, rasa salahnya itu hilang, maka perlu dicari apa sebab rasa salahnya itu hilang. Boleh jadi sebabnya karena lingkungan, karena lingkungan tidak mendukung dan atau faktor-faktor yang lain. Itu perlu dilihat untuk bisa diupayakan pencegahannya. Hukum keluarga bencana bagi laki-laki ataupun wanita. Hukum keluarga bencana ada dua macam, ada tamdhi menakal dan ada tahdhi menakal. Ada pengaturan jarak kelahiran dan ada pembatasan jumlah kelahiran. Kalau pembatasan jumlah kelahiran, dua anak saja cukup. Saya enggak mau tambah lagi kalau dua. Maka ini adalah hukumnya haram. Karena bertentangan dengan tujuan syaratnya nikah untuk memperbanyak keturunan. Kemudian yang kedua adalah tanzimun nasl, pembatasan jarak, pengaturan jarak kelahiran. Ini dibolehkan enggak saja. Ini dibolehkan enggak saja. Dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhan. Ketika seorang ibu ingin anaknya misalnya ingin anaknya ada kejar susuannya 2 tahun setelah itu baru hamil lagi, maka baru itu ada dan harapan untuk hamil, mungkin dia mental karena adalah tanti munakal dan bukan di pengatuan cara kelahiran dan bukan pembatasan kelahiran. Namun kalau pembatasan kelahiran dengan KB, dengan bentuk vasektomi atau gestomi, maka itu hukumnya hal. Tapi kalau KB dengan cara yang lain dan tujuannya adalah mengatur jarak kelahiran, tujuannya sejak itu dan bukan karena takut miskin, dan bukan karena tujuan-tujuan dilihat, maka ini diperbolehkan. Hukum jadi PNS setelah orang yang mempertanyakan hukum untuk jadi seorang PNS itu mempertanyakan dari dua sisi. Pertama dari gaji, karena ini gajinya campuran. Ini dari atau dari sumber yang halal dan dari sumber yang haram. Kita katakan tentang masalah harta bercampur pendapatnya kuat. Harta yang bercampur itu hukumnya halal. Ya, terdapat banyak dalil tentang hal ini. Dalilnya di antaranya muamalah Nabi SAW dengan Yahudi, padahal Allah katakan Yahudi itu suka makan suap, suka makan riba. Namun Nabi bermuamalah dengan Yahudi, padahal harta Yahudi hanya yang bercampur. Demikian juga ghanimah itu halal, harta kepasan para orang kafir itu halal, padahal harta orang kafir itu harta bercampur. Demikian juga jizyah yang diambil dari orang kafir itu halal, padahalnya ada harta yang bercampur, maka hukumnya maka pendapat yang benar hukum hukum harta bercampur adalah halal. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah sumpah setia untuk membela dan mempertahankan aturan yang tidak sesuai dengan aturan manusia, hukum-hukum manusia. Maka berkaitan dengan masalah ini, para ulama mengatakan bahasanya dalam sumpah itu, jika sumpah itu tidak di depan qadhi, bagaimana kata An-Nawawi, maka niat, maka sumpah itu tergantung niat orang yang bersumpah. Falhali pala niatil hal, itu jika tidak di depan qadhi, jika tidak di depan pengadilan, jika bukan dalam bukan acara pengadilan, maka sumpah itu bernilai dengan tergantung adalah nilainya sebagaimana niat orang yang bersumpah. Oleh karena itu, jika ada seorang yang menjadi PNS dan pada saat dia bersumpah itu dia meniatkan, ya saya taat dengan aturan manusia ini selama tidak bertabrakan dengan Quran dan Sunnah, ya, maka saya taat. Namun jika bertabrakan dengan Quran dan Sunnah saya tidak taat. Dia niat ke dalam hatinya demikian. Ya, dia meniatkan istisna, saya rela untuk mempertahankan hukum manusia ini selama tidak tabrakan dengan Quran dan Sunnah. Nah, hukumnya boleh. Terkadang ada seorang yang melakukan ibadah salat sebagai rutinitas belaka, bahkan ingin riya, namun niat ikhlas karena Allah baru muncul ketika di tengah ibadah salat atau beberapa saat di awalnya. Bagaimanakah status salatnya? Apa perlu memperbaiki salat? Sebagaimana kita bahas, jika orang itu salah satu kita telah bahas tentang masalah riya, jika orang itu awalnya awal mula beramal itu tidak karena Allah, makanya amal yang sia-sia, tidak ada nilainya. Amal yang tidak ada nilainya. Jika awal sholatnya adalah karena riya, makanya sholat yang tidak ada nilainya. Apakah perlu mengulang? Ya, karena tidak ada nilainya, karena sejak awal itu memang sejak awal dia adalah riya, maka Allah Ta'ala a'lam tentang masalah ini. Ya, pahalanya tidak ada, namun tentang masalah hukum kewajiban dengan sholat tersebut, dia telah membukukan kewajiban, maka tidak perlu diulang. Mengakhirkan waktu salat maghrib dikarenakan keperluan mendesak, mendonorkan darah untuk seorang pasien, apakah alasan semacam ini diperbolehkan? Jika memang vital, butuh darah segera, dan memang haus, kemudian akhirnya bisa donor darah di awal salat maghrib, dan namun masih salat maghrib di waktunya, insya Allah mudah-mudahan ini diperbolehkan. Jadi wudu. Apakah dalam salat dua rakaat saat duduk tasawuf akhir harus seperti duduk tasawuf awal? Dalam salat empat rakaat di sini ada pertanyaan menggunakan harus. Jawabnya tidak harus. Karena dalam duduk itu tidak ada yang harus. Hayat duduk, bentuk duduk, tawaf atau iktiraf itu tidak harus. Itu adalah permasalahan istisbah. Manakah yang lebih afdol? Ini pembahasan tentang afdoliyah. Seandainya orang keliru kebalik-balik, tidak apa-apa. Salat duhur misalnya empat rakaat kok duduk terakhirnya itu tidak tawaf, namun iftirash, sah. Karena ini afdoliyah. Kok malah duduk tasawuf awalnya dalam bentuk tawaf, dalam bentuk tawaf, gimana kesalahannya? Masalah tidak masalah, Ini adalah masalah afdhaliyah. Nah, kalau salat itu salat 2 rakaat, manakah yang lebih afdal? Ketika duduk tasahud, ingat, manakah yang lebih afdal? Bukan manakah yang halus, ya. Manakah yang lebih afdal? Manakah yang lebih baik? Duduk tawaf atau tak istirahat? Ya. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau Imam Ahmad mengatakan duduk istirahat yang lebih baik. Imam Syafi'i mengatakan salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, salat Jumat yang lebih afdal adalah tawaf. Dan dua-duanya salafi semua. Imam Ahmad salafi, Imam Syafi'i salafi. Karena ada orang beranggapan salafi itu sama dengan 2 rakaat ikhtiros. Itu salafi. Kalau masih tawaf belum terlalu salafi. Dan itu saya dengar sendiri. Ada orang tanya pada saya, "Sat, kalau salaf itu ini ya, ternyata ini kalau dan kalau apa kalau dua rakaat sama apa Jumat itu subuh itu bentuknya ikhtiar." Tak bilang mau ikhtiar mau tawaf dua-duanya salaf semua. Imam Ahmad salafi, Imam Syafi'i salafi, siapa yang mengatakan bukan salafi dari dua imam tersebut? Apa kemudian kalau tawaf kemudian tidak salafi berarti Imam Syafi'i tidak salafi? Jangan demikian, jangan jadikan masalah semacam ini tolak ukur salafi dan tidak. Jadi ciri khas salafi, salafi sama dengan salat dua rakaat duduk istirahat. Tidak benar. Ini bukan tolak ukur salafi. Dua-duanya salafi semua. Maka dua-duanya salafi semua. Mau yang milih istirahat, mau milih tawaf, semuanya salafi. Salafi, ya. Karena itu bukan tolak ukur yang membedakan orang salafi dengan bukan. Ini masalah manakah yang lebih kuat menurut manakah yang lebih kuat dari sisi manakah yang lebih afdol. Dan Allah Ta'ala mendapat tentang masalah ini yang lebih kuat berkaitan dengan afdoliyah ya, suatu kata adalah istimewa. Apakah kita terluput salat dua rakaat qabliyah subuh, kita boleh melaksanakannya setelah salat subuh? Apakah langsung atau bersegera setelah salam salat subuh atau boleh diberi jeda dengan zikir terlebih dahulu? Jika orang maka orang yang mau mengqadha qabliyah subuh ada dua pilihan. Dianjurkan setelah waktu duha, setelah matahari terbit. Dibolehkan setelah selesai salat subuh. Karena kalau untuk jika diqadha setelah waktu duha, maka ini berdasarkan hadis qauli, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedangkan jika diqadha setelah salat subuh, maka ini boleh dan dalilnya adalah takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang salat rakaat setelah salat subuh dan ditanya itu adalah qabliyah subuh yang dia qadha, Nabi dia. Maka dari sini ulama menyimpulkan boleh setelah subuh lebih afdal jika waktu duha tiba. Apakah seorang perempuan yang keguguran darah kegugurannya apakah termasuk dalam nifas? Apakah perlu mandi wajib setelah mengalami keguguran? Apakah perlu mandi wajib setelah mengalami keguguran? Tidak. Ini berkaitan dengan mandi wajib itu setelah darah nifas berakhir, bukan setelah keguguran. Seandainya kita nilai ini ada darah nifas, maka setelah darah berakhir baru mandi nifas. Tentang masalah apakah orang yang keguguran itu darahnya darah nifas, apakah maka sebagian ulama mengatakan semua keguguran itu darah nifas. Semua keguguran, mau baru 1 bulan, mau baru 2 bulan, semua keguguran itu darah nifas. Semua darah yang keluar setelah keguguran itu darah nifas. Ini pendapat yang dipilih oleh Sunani atau pendapat juga dipilih oleh An-Nawawi. Dan di antara ulama mu'asirin yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Semua darah keguguran setelah keguguran mau 1 bulan, 2 bulan, semuanya nifas. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua memberikan rincian tentang masalah ini. Rincian tentang masalah ini yaitu jika yang keluar itu adalah berbentuk manusia, tidak ada tangan seperti tangan manusia, tidak ada gambaran manusia, sakalnya bentuknya bentuk manusia, maka darahnya ada darah nifas. Namun jika masih gumpalan darah dan belum berbentuk manusia, maka tidak terhitung darah nifas. Darahnya tidak terhitung darah nifas, namun dianggap darah fasid yang statusnya sebagaimana istihadah. Dan menurut mazhab Hanabilah, kurang lebih itu sudah berbentuk manusia itu jika sudah 81 hari. Menurut para ulama Hanabilah. Dan pendapat ini dan pendapat yang kedua ini di antara yang memilih pendapatnya adalah Syaikh Muhammad Ibn Salah Al Utsaimin rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala alam tentang pendapat yang kuat tentang masalah ini adalah pendapat yang kedua, wal ilmu inda Allah. Ini demikian yang kita baca dalam kesempatan dan apa kita bahas dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita baca dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.